سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الشيخ رحمه الله تعالى من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Berkata Syekh di pembatal ke-6, man istahza'a, bareng siapa yang melakukan istihza, mengolok-ngolok, bisyai'in min dini Rasul, mengolok-ngolok sedikit saja sesuatu dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, au thawabihi, atau pahala dari agama ini, au iqabihi, atau hukumannya, maka kafara, dia kufur. Dia kufur. Kufurnya orang-orang yang mengolok Islam itu tidak diberi udzur. Karena Allah langsung yang tidak memberi udzur. La ta'tadiru. Janganlah kalian meminta udzur lagi. Satu-satunya yang menyelamatkan orang dari ancaman murtad ketika diistihza cuma satu. Apa ya, ikhwan? Hah? Apa? Apa? Ahsan. Mukrah. Dia dipaksa. Maka seorang yang mengolok-olok dalam keadaan tidak terpaksa, apakah itu bercanda atau serius? Tahu konsekuensi hukumnya atau tidak? Meyakini dalam hati atau tidak? Kufur. Paham sini? Nah, kalau mengolok itu bukan kebodohan, justru itu bagian dari inat, penentangan terhadap agama yang dibangun di atas pembatal sebelumnya, yaitu al-bughd, benci. Maka benci di dalam hati melahirkan pengolokan terhadap Islam. Paham sini? Nah, ini berapa lembar? 6 lembar ya. Bisa enggak siang ini kita habisin ini semua? Zuhur lagi maksudnya. Hah? Biasanya kita satu pembahasan itu berapa pertemuan? 2. Hah? Ya, saya tafadhal dibaca di sini. Coba. Siapa? Mas Arif, tafadhal Mas Arif. Berikutnya. Ya, hafid. Bismillahirrahmanirrahim. min min matalihi hada warakiba warakiba rahilat rahilatahu lamma balaghu balaghu hadzal qaus hadzal qulu asyani'u faja'a hadzal rajulu alladhi takallama ya'tadiru lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu ya rasulallah inna ma kunna nakhudhu wa nal'abu نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه وهو متعلق بنسعة نسوة dari kata nas'ud Nisu'ah Binisu'atin Binisu'atin ah, mudah itu mudah Binisu'atin Nafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rasulu la yaltamitu ilaihi wa la yazidu ala qira'atil ayati abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una Nah, masya Allah, ini ngeri ini. Orang awam banyak yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman ini. Ini ngeri ini. Tadi sudah dikatakan baik serius maupun apalah ya, baik serius atau bercanda dia mengolok-olok kufur. Kemudian apakah dia sungguh-sungguh atau tidak? Ataukah dia tahu konsekuensi hukumnya atau tidak? Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan nanti dia di bagian ini. Nah, yang namanya mengolok-olok itu ada dua. Ada sorohah, ada dengan isyarah. Kalau sorohah ya jelas dia ngolok-olok Islam, ngolok-olok Allah Rasulnya, sorohah ucapan dia. Ada namanya dengan isyarah, dengan ngedip-ngedipin mata. Ya, ngedip-ngedipin mata, ada kaum mukminin lewat, dia kedip-kedipin. Ya, dia kedip-kedip isyarat gitu-gitu. Entah dengan main mata, main mulut, gerakan tubuh, body language. Nah, itu kalau itu diniatkan istihza, maka itu masuk. Ya. Wa idza marru bihim yatawamazun. Kanu minal ladina amanu. Innal ladina kufar minal ladina amanu kanu gimana ayatnya? Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhabu. Sesungguhnya orang-orang yang ajrum, yang mereka berdosa, apabila orang-orang yang beriman lewat, mereka tertawa. Wa idza marru bihim yatahawamazun. Nah, kalau kaum mukminin yang melewati mereka, maka mereka saling yatahawamazun, ngedip-ngedipin mata. Nah, itu masuk istihza kata para ulama. Ya. Nah, orang yang ada istihza di suatu majelis, maka para ulama kita menyebutkan harus lari dari majelis tersebut seraya mengingkari dan lari dari situ. Kalau tidak, nanti akan diratakan oleh Allah Ta'ala dalam vonis. Karena ayat ini turun, yang berbicara, yang mengolok-olok tadi yang sudah dibacakan, itu cuma satu orang. Namun yang Allah vonis, mereka kafir semua. Mereka adalah ramai. Dan kapan mereka divonis kafir? Ketika mereka istihza. Artinya sebelumnya mereka ada iman. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sungguh telah kufur setelah kalian sebelumnya beriman. Nah, sebagaimana kita telah ketahui, Ahlussunnah wal Jamaah punya madhab yang berbeda dengan madhab Khawarij dan Mu'tazilah atau Khawarij dan Murji'ah. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan iman itu bisa gugur dengan sebab ucapan, perbuatan, satu lagi keyakinan dan keraguan. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan di syarah. Pembatal yang keenam as-sadis, an-nakid as-sadis. Saya udah enggak perlu lagi bacain Arabnya ya, karena tadi sudah dibacakan. Dari pembatal yang keenam min nawaqidil Islam yaitu man istahza'a, barang siapa yang mengolok-olok sedikit saja dari bagian agama Islam ini, au sawabihi pahalanya, iqabihi dosanya. Ya, kafara, maka dia kafir. Kafirnya itu kafir akbar. Tidak ada udzur kecuali mukrah, dipaksa. Dalilnya ialah firman Allah kula billahi, katakanlah kepada mereka wahai Nabi, apakah kepada Allah ayat-ayatnya wa rasulihi, atau kepada rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok, la ta'tadiru, jangan kalian minta uzur lagi, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Maka ini adalah bab yang agung. Yang sebelumnya man abghada syai'an bima ja'a bihi rasul ya sallallahu alaihi wasallam, barang bab sebelumnya yaitu pembatal yang kelima. Ini ada hubungannya. Pembatal yang kelima, barang siapa yang membenci sedikit saja dari apa yang dibawa rasul, kafir. Kan begitu pembatal kelima. Nah, wal bughdu wal karahatu min a'mali qulub. Sedangkan benci, enggak suka, itu bagian dari amalan kalbu. Sedangkan istihza fahuwa min aqwali lisan. Ini amalan lisan. Ya, paham enggak sini? Nah, kalau istihza-nya itu dengan mulut, amalan lisan. Kalau dengan isyarat kayak tadi innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun, itu amalan jawareh. Amal jawareh. Paham enggak sini? Ngerti? Nah, jadi ini ada hubungannya dengan pembatal Islam yang kelima. Pembatal Islam yang kelima dia enggak ungkapkan. Dia cuma benci dalam hati walaupun dia melaksanakan. Dia melaksanakan misalkan sunnah jenggot, dia laksanakan, tapi dia benci jenggot. Dia benci, maka dia kufur. Amalan hati. Kalau ini amalan lisan. Nah, ini semakin tepatlah ya, semakin yakinlah antum terhadap apa yang ditetapkan oleh sunnah, bahwasanya iman bisa copot rontok dengan empat hal: perbuatan, ucapan, keyakinan, keraguan. Paham sini? Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hadil ayatul karimah, ayat yang mulia ini datang sebab fi sababi nuzuliha, terkait sebab turun ayatnya, bahwasanya ada sekelompok jamaah minal muslimin. Ini muslimin, bukan minal munafikin, muslimin. Sekelompok orang muslim, kanu guzatan, guzatun itu jamaah dari gozin, ya, isim fa'il. Ya. Sekelompok kaum muslimin, mereka yang mereka berperang ma'an Nabi SAW, bersama Nabi dalam peperangan Tabuk, maka mereka berkumpul dalam sebuah majlis. Fatakallama wahidun minhum. Wahidun, maka salah seorang di antara mereka mulai berbicara. Ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i, kita tidak pernah melihat semisal para pembaca Quran kita seperti mereka itu. Pembaca Quran di sini bukan maksudnya qari dari definisi kita pembaca Quran. Tapi qari yang dimaksud, kalau qari di definisi dahulu itu ulama. Semisal Ubay bin Ka'ab disebut qari karena dia berilmu tentang Quran. Paham sini? Ya, semua para sahabat yang membaca Quran. Beda dengan kita sekarang. Qari yang bagus tajwidnya, ngerti maknanya juga enggak disebut qari. Kan begitu. Kalau di masa sahabat tidak, yang paham maknanya, tahu tafsirnya, ini qari. Nah, berarti mereka meledek sahabat, sahabat Rasulullah yang kibar. Bukan yang sekedar kencing di masjid, tetapi yang kibar. Kita tidak pernah melihat orang-orang alim kita itu. Nah, kita terjemahnya qari, jangan pembaca Quran, tapi orang-orang alim. Kita tidak pernah melihat yang semisal orang-orang alim kita itu, yang mereka lebih mementingkan perut, lebih dusta lisannya, lebih ajban, lebih pengecut indalika ketika berjumpa dengan musuh. Yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa kana fil majlis, dan di majlis tersebut ada syabun, ada seorang pemuda dari kalangan Ansar yang dinamakan dengan Auf bin Malik. Maka pemuda ini berkata kepada mereka semua, kadzabta, kepada orang tadi, kau dusta. Lakinnaka munafiqun, kamu ini munafik ternyata ya. La ukhbiranna, saya benar-benar akan menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Faqama dhahiban ila Rasul, maka dia berdiri, dia pergi ke Rasulullah SAW. Mereka tahu, maka mereka pun, wah, ntar jadu ini ke Rasul ini, bahaya. Maka mereka pun juga mengejar. Kemudian ya, mana tadi? Liukhbirahu, agar dia kabarkan kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian ternyata dia mendapati wahyu, sabaqahu, telah mendahului dia. Dia datang ke Rasulullah, Allah sudah kabarkan tentang kejadian tersebut. Nazal wa nazala, dan ayat itu pun turun kepada Rasul, fa akhbarahu Allahu, maka Allah pun mengabarkan kepada beliau bima qalahu haula'i, tentang apa yang dikatakan oleh mereka. Mereka padahal tadi yang ngomong berapa? Satu orang. Ini ibarah-ibarahnya ini yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, ini menitik beratkan kepada pemahaman kita ini. Yang ngomong satu orang, kemudian Syekh menyatakan apa? Mereka. Nah, ini ibarah-ibarah dari Syekh Shalih Fauzan adalah ibarah yang penuh makna. Ya, ini menunjukkan betapa pahamnya Syekh Shalih Fauzan terhadap buku ini, terhadap kandungannya. Ini enggak main-main. Jadi apa yang beliau tulis ini. Ya. Dan antum bisa bandingin dengan buku Nawakidul Islam yang lain. Dan ini adalah salah satu yang paling dalam. Memang ada yang dalam juga, semisal Syekh Bin Baz, ya. Tapi ini durus, durus ini. Nah, ini yang paling dalam, yang paling lengkap. Saya memang enggak baca semua Syarah Nawakidul Islam, tetapi sedikit tahu. Dan ini memang yang luar biasa, ya. Maka ibarah-ibarah Syekh itu luar biasa. Dari ngomong satu orang, kemudian rame-rame. Ini berarti merujuk kepada tafsir mengenai hukum. Hukum orang yang berada di majelis, orang yang mengolok-olok. Kayak sekarang tuh, komika, pelawak, di majelis lawak, dia bercanda, ketawa, mengolok-olok agama, semuanya hadirin berapa itu? Ribuan. Ribuan, belum lagi yang di TV. Belum lagi yang di TV. Kalau mereka gak mengingkari, gak serta matiin, tinggalin itu. Matiin channel TV-nya atau tinggalin majelisnya, maka mereka divonis hukum sama. Ini juga yang dikatakan oleh para pensyarah Nawakidul Islam yang lain. Semisal Syekh Bin Baz di Sumbul Salam. Nah ini ya. Kemudian. Mana lagi tadi? Awqalahu wahidun minhum. Atau yang dikatakan salah seorang di antara mereka. Walbaqiyatu. Nah ini Syekh untuk menegaskan. Yang ngomong memang satu. Tapi sisanya. Lam yunkiru alaih. Tidak mengingkari orang tersebut. Maka ketika ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun beranjak pergi dari tempat beliau. Waraqiba rahilatahu, dan beliau pun mengendarai hewan tunggangan beliau. Lamma balagu hadal qawlu asyani'u, ketika ucapan yang buruk tersebut sampai kepada beliau. Fajaa hadzal rajul, maka orang ini, satu orang ini dari kalangan munafik tadi yang berbicara mengolok-olok Rasulullah dan para sahabat, ya'tadziru, dia minta uzur. Dia minta uzur agar dipahami kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami ini cuma main-main aja. Nakhudhu wa nal'ab, bicara gitu aja, bercanda aja. Main-main aja. Natahaddatsu haditsar rabbi. Kita cuma bicara seperti orang-orang yang kalau lagi berkendara. Kalau lagi sapar, ngobrol itu lupa capek, lupa jarak, akan semangat terus untuk berkendara sehingga tahu-tahu jaraknya udah nyampe gitu. Ya. Naqta'u bihi 'anna tariqah. Kami cuma ingin memotong jalan biar lebih cepat dari kita. Maka kita sambil ngobrol. Ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaih. Rasul tidak menoleh kepadanya. Wa huwa muta'alliqun bi nisu'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu terus berpegangan pada pergelangan kaki ontaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepadanya sedikit pun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah kecuali ayat qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Rasul langsung membacakan vonis kepada orang tersebut dengan firman Allah Ta'ala, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya, kalian, padahal yang ngomong berapa? Satu orang. Siapa lagi berarti? Mereka yang hadir di majelis tersebut yang tidak ingkar. Yang tidak mengingkar. La ta'tadiru, jangan kalian minta udzur lagi. Gak ada udzur bil jahal dalam masalah istihza, kecuali dipaksa. Siapa yang enggak ngasih udzur? Kata para ulama, Allah langsung yang enggak ngasih udzur. Oleh karena itulah hukum berlaku sejak saat itu. Ali bin Umair membunuh orang yang mengolok-olok Rasul ketika itu. Diadukan kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin melihat orang yang menolong Allah dan Rasulnya, lihatlah Ali bin Umair radhiyallahu anhu. Berlaku hukum saat itu. Yang mengolok Rasul dibunuh. Tapi kalau di negeri kita, tidak. Antum bunuh, ya memang antum gak dosa. Tapi di penjara. Ya, ini tahan tangan. Ketika ada yang ngolok-ngolok Rasul, ya mungkin tempeleng lah. Kalau mampu tempeleng, ya terus. kalau dibunuh ya memang enggak dosa, tapi dipenjara. Ya, dipenjara. Enggak bisa kan? Antum beropini di kantor polisi, dia ngolok Rasul. Tetap dipenjara enggak? Tetap dipenjara enggak? Tetap dipenjara. Allah musta'an. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur lagi, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Artinya apa? Mereka sebelum ngejek sahabat dan Rasulullah, Allah tetapkan mereka beriman. Perhatikan di sini, sebelumnya mereka Allah tetapkan sebagai orang yang beriman. Paham sini? Baik. Nah, sekarang lanjut dibaca. Edward Sambiring, Edward. Baca Edward. هذا دليل على أنهم كانوا مؤمنين وليسوا منافقين. Nah, ini ada dalil bahwasanya mereka sebelumnya mukminin, bukan munafik sebelumnya. Kapan terponis munafik? Setelah ayat itu. Ya, bisa dipahami? Kapan terponis munafik? Setelah ayat itu. Sebelumnya apa? Mukmin. Allah tetapkan dia beriman. Qad kafartum ba'da imanikum. Paham sini? Ya, terus. Wadalla ala anna man istahza'a billahi aw bi rasulihi aw bima ja'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam annahu yakfuru ba'da imanihi wa yartaddu 'anil islami. Ah, ini juga. Wa hadha adam lu. Ini juga menunjukkan bahwa orang yang mengolok-olok Allah, rasulnya, atau apa yang dibawa oleh Allah dan rasulnya, maka orang tersebut kafir ba'da imanihi, setelah imannya dia. Wayartaddu, dan orang itu murtad dari Islam. Terus wa hadza mahallus syahidi. Ah, ini poinnya. Mahallus syahid saya terjemahnya poinnya. Nah, ini poin intinya di sini. Terus minal ayati id law kanu qabla maqalatihim munafiqina lam yakun qad kafartum ba'da imanikum. Karena apa? Kalau seandainya mereka sebelum ucapan mereka jadi ngejek-ngejek Allah dan Rasulnya, mereka itu munafik, tentulah Allah tidak akan berfirman qad kafartum ba'da imanikum. Nah, begitu kan? Berarti kalau sebelumnya mereka itu nifak, berarti apa? Qad kafartum ba'da nifakikum. Kan begitu. Ya, kalau sebelumnya mereka munafik, berarti sebelumnya apa mereka? Beriman. Oh, saya kan cuma bercanda. Saya ini Islam. Saya cinta Allah dan Rasul. Tapi saya cuma bercanda aja. Masa saya murtad? Itu aja Allah kafirkan. Kenapa sebelumnya dia juga beriman? Kalau Anda baru ngaji depan ustaz, itu yang kafir itu di zaman Rasul, ngajinya kepada Rasulullah kan begitu. Dengerin khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak sini? Nah, terus Nah, karena asalnya munafik itu enggak beriman, enggak ada iman sama sekali. Bahkan definisi munafik itu apa sih? Dia menampakkan iman, tetapi menyembunyikan kekufuran. Nah, ini. Terus fala yusammuna bil mu'minina wa innama yusammuna bil munafiqina. Nah, maka mereka tidak dinamakan mu'minin, mereka dinamakan munafik. Terus qala Allahu jalla wa ala fil ayati al ukhra fil munafiqina wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Nah, Allah taala berfirman di ayat yang lain tentang munafik, laqad qalu kalimatal kufri, sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kekufuran, wa kafaru ba'da imanihim, dan mereka pun kufur setelah Islam, wa kafaru ba'da islamihim, setelah Islamnya mereka. Terus walam yakul ba'da imanihim. Terus wal islamu maknahu i'lanu dukhuli bil islami wa in lam yakun sadiqan fi qalbihi faqad yakunu kafiran bil batini wa in kana yudhhirul islama wa hadha huwal munafiqu. Nah, kalau Allah berbicara tentang munafik yang Allah kafirkan, yang Allah nyatakan kekafiran mereka setelah mereka mengucapkan kalimat kufur, Allah menyebutnya tidak dengan ba'da imanikum, tetapi ba'da islamihim. Qalu kalimatal kufri, Sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kekufuran, wa kafaru, dan mereka pun telah kufur ba'da islamihim, setelah Islamnya mereka. Siapa ini? Sebelumnya mereka munafik apa mukmin? Munafik. Mereka sebelumnya bukan mukmin tapi munafik. Namun Allah umumkan kekafiran mereka. Ya. Nah, adapun yang istihza itu bukan munafik, mukmin. Paham sini? Itu mukmin. Makanya Allah sebutkan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Paham enggak sini? Jadi ini betul-betul mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari iman. Ngerti sini? Hah? Ada orang ya ngejek-ngejek syariat. Ya, ngejek-ngejek syariat. Ini kafir, apakah dia sebelumnya munafik atau sebelumnya dia mukmin, sama aja. Mau pengolok-ngolok itu Islam asli, orang pengajian, atau memang dari kalangan kafirin, orang-orang liberal, orang-orang pluralis. Paham enggak sini? Ya udah, berarti sorohah kafirnya. Terus lanjut. Dari mana Edward lanjut? Oh iya, wal Islam maknanya apa Islam? Nah, ini kenapa Allah sebut Islam? Allah sebut munafik itu Islam, bukan iman, Islam. Maknanya adalah i'lanu dukhuli fil Islam. Munafik maknanya mengumumkan dia masuk Islam. Wa in lam yakun shadiqan fil qalbihi, walaupun tidak jujur di dalam kalbunya, di kalbunya dia mendustakan, faqad yakunu kafiran, terkadang dia kafir fil batin. Nah, kan ada orang Islam KTP-nya Islam, disebut Islam, bahkan sang murtad yang menghalalkan zina kemarin itu adalah dosen di UIN, apa namanya UIN, Universitas Islam, dosen syariah kan? Syariah apa? Islam, ya Universitas Islam. Nah, ini banyak orang yang nggak paham sini, atau memang nggak mau memahami. Dikiranya takfir itu nafsu-nafsuan. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan di kitab beliau Iyanatul Mustafid, di mukaddimah bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisabin wala adab, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan bahwa puncak dari tahqiq terhadap tauhid, puncak dari realisasian terhadap tauhid adalah mengkafirkan orang-orang yang bukan ahlu tauhid. Paham enggak di sini? Sehingga takfir itu adalah bagian dari rukun iman yang pertama. Apa itu namanya? An-nafyu. Apa itu an-nafyu? Menafikan, mengingkari, meniadakan, mengkufuri segala yang bukan bagian dari Islam, bagian dari sembahan selain Allah. Paham enggak di sini? Jadi takfir itu bukannya berinya na'am, semua juga beresiko. Jadi enggak benar itu kalau ada ungkapan, ya mendingan kita diam, enggak mau ngapirin, daripada ngapirin ntar salah. Keliru. Kalau jelas kafir itu mesti dikafirkan. Karena mengkafirkan itu sebuah tuntutan kewajiban. Bahkan di pembatal Islam yang keberapa? Keempat. Ya Syekh menyebutkan, atau ketiga keempat, man lam yukafir musyrikin. Ketiga, siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin? Siapa yang tidak mengkafirkan? Au syakka fi kufrim, atau ragu terhadap kekafiran mereka. Au shahha madzhabum, atau malah membenarkan madzhab mereka. Apa konsekuensinya? Kafaro. Makanya para a'immatu dakwah menyebutkan konsekuensi dari tidak mau takfir, kalau dia orang awam ya belajar. Tapi kalau sudah ngerti ini kufur, enggak mau dikafirkan, maka konsekuensinya cuma dua. Entah dia kufur juga atau dia murji'ah. Ngerti ke sini? Nah, kenapa murji'ah? Karena murji'ah berpendapat iman akan stabil, konstan, walaupun perbuatannya perbuatan kufur, ucapannya ucapan kufur. Karena murji'ah meyakini iman itu akan copot kalau di hati saja, pengakuan saja. Ngerti gak sih? Pengakuan saja, keyakinan saja. Kalau sebatas ucapan itu belum keluar iman. Ahlu sunnah wal jamaah tidak demikian. Ha? Jadi takfir itu bukan sekedar tuntutan gaya-gaya. Gak ada siapa yang ngomong gaya-gayaan kayak gitu. Ya, juhal kalau ngomong itu tuntutan tauhid. Gak ada yang ngomong takfir itu gaya-gayaan, sok-sokan biar tegas. Enggak, itu tuntutan tauhid. Wa may yakfur bi taghut wa yu'min billah itu syarat itu. Siapa yang kufur kepada taghut beriman kepada Allah. Paham enggak sini? Ya. Kufur terhadap taghut dua, kepada taghutnya dan juga kepada penyembahnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasa menyatakan apa tentang Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Apa maksud baro'ah dari kesyirikan dan pelakunya? Mengkufuri agamanya dan mengkufuri dia. Paham gak nih? Mengkufuri agamanya dan mengkufuri dia. Yahudi kafir, orang yang mengadopsi Yahudi kafir. Paham gak sini? Nah, ngerti? Orang Hindu kafir, ya, agama Hindu kafir, togut, Dewi Sri kafir, yang nyembah Dewi Sri, yang nyambut Dewi Sri ketika padi panen, kafir. Paham gak sini? Yang nyambut dalam rangka memberikan ibadah kepada Dewi Sri, mengagungkannya, kafir. Oh, gaya-gayaan ini jahil, gak ngerti akidahnya. Hah? Makanya baca buku-buku akidah. Saya gak bohongin antum, bahwasanya mengkufurkan adalah yang pertama dan puncak dari perrealisasian terhadap tauhid. Saya sebutkan tadi bocorannya di kitab apa? I'anatul Mustafid. I'anatul Mustafid. Syarah kitab tauhid Syekh Shalih Al-Fauzan, juz yang jilid yang pertama. Di awal-awal mukadimah bab man haqqaqa tauhid ya, dakhala jannata bi ghairi hisabin. Ya, bisa dipahami sini. Nah. Tapi berikutnya. Mana lagi tadi? Ya, mana? Faqad yakunu wa in kana yuzhirul Islam wa hadzal munafiq. Ini munafik. Wal ayatu laysa fiha annahum kafaru ba'da imanihim. Sedangkan ayat tersebut tidaklah demikian. Bukanlah ayat yang qul abillahi wa ayati wa rasulihi itu bukan buat orang munafik. Karena Allah sebutkan apa? Bahwasanya mereka kafir setelah iman mereka. Wa kafaru sedang bal fiha. Wah, ini afwan, terbalik ya. Yang mengenai wa kafaru ba'da islamihim itu bukan untuk mukmin tetapi untuk munafik. Oleh karena itulah Allah menyebutkan wa kafaru ba'da islamihim. Nah, berikutnya tafadhol dibaca sini panji. Yajibu ihtiramun. Oh, ma'tuf ya. Oh, ini dia mudhofun ilaihi ya, nanti dia itu ma'tuf karena ma'tufnya itu mudhof. Nah, ihtiramu wa ta'zimullah. Nah, sahih. Terus ta'zimullah jalla wa ala wa ijlaluhu wa anna man tanaffasa Allah fa innahu yakfuru mithla ma qalat al-yahud ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu wa qawluhu inna Allah faqirun wa nahnu aghniyahu wa mithla ma qalat al-nasara inna Allah huwa al-masih ibn maryam hadha تنقص لله وكفر لله عز وجل ثانيا أن تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أيضا لأن الله جل وعلا أمر بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره واحترامه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الله ينادونك إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Ya, hasbuk. Fa farraqa baina mujarrad al-islam fa farqun. Boleh juga dibaca fa farraqa, maka Allah membedakan. Atau fa farqun, maka perbedaan antara Islam semata dan iman adalah. Atau fa farraqa, maka Allah membedakan antara Islam semata dan antara iman. فهذه الآيات تدل على أمور عظيمة. Maka ayat ini menunjukkan kepada berbagai perkara yang sangat penting. Yang pertama, yajibu ihtiramu wa ta'zimullahi jalla wa ala wa ijlalu. Maka wajib memuliakan, mengagungkan Allah Ta'ala dan mengijlal, menghormatinya, membesarkannya. Bahwa barang siapa yang merendahkan, merecehkan Allah, fa innahu yakfuru, maka dia kufur. Misla maqalatul yahudu, semisal orang, semisal apa yang dikatakan oleh Yahudi. Gulat aidihim waloinu bimaqalu, maka tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka katakan. Ketika orang Yahudi menyatakan apa? Ya, tangan Allah maglulah, tangan Allah terbelenggu. Dan juga ucapan mereka inna allaha fakirun wa nahnu aghnia. Ini mereka mengejek Allah. Allah fakir, kamilah yang kaya. Atau semisal yang dikatakan oleh Nasrani, inna allaha wal masih bin Maryam. Ini ngeledek ini. Allah adalah Isa bin Maryam. Maka ini adalah pelecehan terhadap Allah dan kekufuran kepada Allah. Yang kedua, yang perkara yang mesti kita agungkan, yang mesti kita perhatikan, anna tanaqqus ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam kufrun aidan, bahwa melecehkan rasul itu juga merupakan sebuah kekufuran. Karena Allah jalla wa ala memerintahkan kita untuk mengagungkan rasul, memuliakan rasul, menghormati rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, wahai orang-orang beriman, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih, janganlah kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suaranya nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, janganlah kalian keraskan suara kalian di hadapan beliau. Kajah riba di komuni ba'din, semisal kalian mengeraskan suara kalian satu sama lain. Antah batu amalukum wa antum la tashurun, maka akan terhapus amal kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Alladzina yaghudduna aswatahum, maka orang-orang yang ghadda yaghuddu itu kan menundukkan, yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasulullah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum, mereka itulah orang-orang yang Allah uji kalbu mereka. Littaqwa, untuk menuju ketakwaan. Walahum maghfiratun wa ajrun azim, maka bagi mereka maghfirah dan pahala yang besar. Inna ladina yunaduka, sesungguhnya orang-orang yang memanggil kau, menyeru kau, min wara'il hujurat, dari balik kamar. Aksaruhum la ya'qilun, mayoritas mereka tidak ya, memahami. Walau annahum sabaru, seandainya mereka bersabar, hatta takhruja ilaihim, hingga engkau keluar kepada mereka, laka'ana khairallahu, wallahu ghafurur rahim. Tentu itu baik buat mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Uzi. Wa qala jalla wa ala la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dhan. Wa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yunadi bir risalati. Ya Rasulullah. Yunadi di buku ana juga yunadi. Sebaiknya bukan yunadi, yunada, diseru, dipanggil. Kalau di buku ana yunadi juga. Siapa yang bukunya yunada? Yang ya-nya itu enggak ada titiknya. Ya, ya lazimah. Ada enggak? Di PDF apa? Yunada. PDF yang benar. Di buku ana juga yunadi. Ya, pakai ya-nya ada titik dua. Yang cetakan Mesir gimana? Yunadi juga. Di PDF yunada. Kok PDF beda ya? Yang sahih yunada ya. Kalau Rasul, Rasul yang memanggil dengan risal. Kalau yunadi, ya, yunadi beliau memanggil. Nah, ini enggak asik nerjemahinnya. Yang asik ada war Rasul yunada, diseru, dipanggil oleh Allah. Nah, itu coba. Wala yuqalu ya Muhammadu bismihi, wa innama yukhatibu bir risalati wan nubuwati ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa lihada fa Allahu jalla wa ala yukhatibuhu bismir risalati wan nubuwati ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu walam yadhkur ismahu illa fi maqamil ikhbari la fi maqamin nidai qala ta'ala ma kana muhammadun aba ahadim min rijalikum hada ikhbarun walakin rasulallahi wa khataman nabiyyina wa qala ta'ala walladina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzil ala muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim hada min babil ikhbari ammal mukhatabatu fayukhatabu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama bismin. Antum boleh baca fayukhatibur rasula, fa'ilnya Allah, atau fayukhatabu ar-rasulu, naibul fa'il. Dua-duanya boleh, tidak masalah. Terus fala taqul qala Muhammadun wa innama taqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au taqulu qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala falladzina amanu bihi ay ar-rasuli wa azaruhu ay waqqaruhu wa ta'ziru yutlaku fayuratu bihi at-tawqiru wal ihtiramu. Hasbun. Allah Ta'ala berfirman wala taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Maka janganlah kalian menjadikan panggilan terhadap Rasul seperti panggilan di antara kalian satu sama lain. Maka Rasul yunada bi risalah, diseru oleh Allah, dipanggil Allah dengan kerasulan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Allah tidak berfirman ya Muhammad bismi dengan namanya. Ya. Itu ada nanti ya Muhammad bismi ada di akhirat ketika Rasulullah SAW minta syafaatul uzma. Ingat enggak? Ketika para makhluk semua mukmin kafir datang ke Adam, ke Nuh, ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa, sampai kepada Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, analah, ya, saya yang memilikinya. Maka Rasul ya, sujud kepada Allah dengan memanjatkan pujian-pujian, mahamid wa mahasin, ya, yang tidak pernah Allah beliau sebutkan di dunia. Maka dipanggil oleh Allah apa? Ya Muhammad. Irfa' ra'sak. Wa qul tusma' wa sal tu'ta. Wa syfa' tusyfa'. Allah sebut apa? Ya Muhammad. Itu ya. Nah, tapi di Al-Quran nggak ada ya Muhammad, ya yang ada ya Nabi Allah gitu kan, ya ayuha Rasul balik ma'unzila ilaik, nah, ya ayuha Rasul balik ma'unzila ilaik, wahai Rasul. Dan Allah tidak pernah, mana tadi, wa innama yukhatibu bir risalah, namun Allah memanggil, mengajak bicara Rasul dengan risalah, nubuwah sebagai pengagungan terhadap beliau. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi dengan nama beliau, dengan kerasulan dan nubuwah. Ya ya Rasul, ya ya Nabi, ya, kuli azwajika wa banatika, kan begitu ya. Dan Allah tidak menyebutkan nama beliau kecuali pada maqam ikhbar, pada kedudukan sebagai bentuk pengkabaran. Ya. La fi maqam nida, bukan pada suatu seruan, panggilan. Allah Ta'ala berfirman, makana Muhammadun, ini kabar aja, Muhammad SAW itu bukanlah aba ahadin mirijalikum, bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah khataman nabiyyin, ya. Namun dia adalah Rasulullah penutup para nabi. Walladina man wa'amilu salihati wa'amanu bima unzila ala Muhammad. Jadi gitu aja. Nah, ini mimbar bil ikhbar. Dan orang beriman, beramal saleh, beriman kepada apa yang kami turunkan, yang diturunkan kepada Muhammad, wa huwal haq min rabbihim, dan itu hak dari Rabb-nya. Maka ini dari kabar aja, wa amal mukhatabah, adapun ketika diseru oleh Allah, diajak bicara Allah, maka Allah mengkhitab Rasul dengan nama kenabian kerasulan. Allah tidak memanggil Muhammad, ya. Namun Allah menyebutkan qala Rasulullah, atau taqul qala Nabiullah, atau Allah Ta'ala berfirman, ya, فَالَّذِينَ amanu, maka orang-orang beriman bihi kepadanya, ay ar-rasuli, wa'azzaruhu, dan yang memuliakannya, ay wa'qarruhu, memuliakannya. Wa'ta'zir, itu terkadang dipahami secara global, yang dimaksud dengannya adalah taukir, pemuliaan, penghormatan, wal-ihtiram. Wa'yutlaku, namun terkadang disebut juga secara mutlak, secara global, yurudu bihi at-ta'dib, memberikan pengajaran adab. Ya. Cukup dulu, sudah masuk azan zuhur. Nanti lanjut lagi ba'da zuhur. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.